Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa ikhwani fid din azzaakumullah, kita akan lanjutkan pelajaran kita durusun minal Qur'anil Karim. Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masuk pada poin yang kedua. Bagi yang punya kopian kitabnya halaman 11, yaitu makna tauhid. Makna dari tauhid. Qala al-muallif hafizahullahu taala: Atsani makna tauhid. Qala: Idzan ma tauhidu alladhi hadhihi ahammiyatuhu wa hadhihi makanatuhu. Kalau begitu, apa itu tauhid yang demikian, ya, bagaimana pentingnya tauhid itu dan demikian juga kedudukannya. Setelah kita bahas sebelumnya bagaimana kedudukan dan pentingnya tauhid, ya, sekarang apa yang dimaksud dengan at-tauhid? Qala at-tauhid ma'khudun min wahada syai'a idza ja'alahu wahida. Secara bahasa at-tauhid, ya, ini merupakan masdar dari wahada yuwahidu tauhidan ala wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Diambil dari wahada syai' idza ja'alahu wahidan, menjadikannya satu saja. Ya, menjadikan satu saja. Wal wahid diddul isnain wa thalathah fa aktsar. Dan satu itu lawan dari dua, tiga dan seterusnya. Ya. Fahasiluhu annahu diddul kasrah. Fasyai'ul wahid huwa syai'ul mustaqil al-mutawahid alladhi la yusyarikuhu ghairuhu. Intinya satu itu adalah lawan dari banyak. Ya, suatu yang satu adalah suatu yang sendiri. Ya. Tidak ada bersyirikat padanya satu pun apapun selainnya. Nah, makna tauhid dari secara istilah, wa amma fi syara' fa tauhid huwa ifradullah bil ibadah. Adapun fi syara', secara syariat, maka tauhid adalah ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Ya, dan ini lebih kepada pengertian dari tauhid al-uluhiyah. Dan pengertian ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah di dalam al-usul salasa. Ya, ifradullahi bil ibadah. At-tauhid huwa ifradullahi bil ibadah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Antuja'alal ibadatu kulluha lillahi azza wa jal. Bimakna antuja'alal ibadatu kulluha lillahi azza wa jal. Dengan makna bahwasanya ibadah, dijadikan ibadah itu semuanya hanya untuk Allah azza wa jal. Wa yakunud dinu kulluhu lillah. Allah Subhanahu wa taala firman, wa yakunud dinu kulluhu lillah. Dan agama itu, ya, semuanya menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bidalili qaulihi ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya, dan makna ya'budun disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, maknanya adalah yuwahidun, makna ibadah, makna tauhid. Di dalam Al-Qur'an terkandung di sini makna tauhid. Wa qaulihi ta'ala, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Wa qaulihi fad'ullaha mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha, beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian melakukan kesyirikan sedikit pun. Ya. Dengan apapun juga dilarang. Ya. Wa qawlihi fad'ullaha, maka serulah Allah. Berdoalah kepada Allah. Beribadahlah kepada Allah. Ingat bahwasanya ad-du'a itu ada dua macam, du'aul ibadah dan du'aul mas'alah. Ya, du'aul ibadah adalah ibadah itu sendiri. Ya. Fad'ullaha, beribadahlah, berdoalah kepada Allah, mukhlisina lahuddin. Dalam keadaan kalian mukhlisin, mengikhlaskan, ya, hanya kepada Allah agama ini. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Hadza huwa at-tauhidu fi syara'. Ini makna at-tauhid dari sisi syariat. Ifradullahi bil ibadah wa tarku ibadati ma siwa. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam beribadah kepadanya dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Qala as-salis anwa'ut tauhid. Macam-macam tauhid. Qala at-tauhidu anwa'un salasa. mustaqra'atun min kitabillahi azza wa jal. Walaysa taqsimut tauhid ila salasatin ja'a min qabilir ra'i aw min qabilil istilah. Wa innama huwa mustaqra'un min kitabillahi azza wa jal. At-tauhid itu ada tiga macam. Ya, dan tiga macam jenis tauhid ini diambil dari kitabullah azza wa jal. Ya, ba'dal istiqra wa tatabbu fa diteliti oleh para ulama dalam Al-Qur'an ataupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada tiga macam tauhid. Ya. Sebagian ulama mengatakan dua. Tetapi maknanya sama, kembali ke tiga ini. Ya. Tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Ya. Sebagian mengatakan menjadi dua, tauhid al-ilmi dan tauhid al-amali wat-talab. Ya, kalau yang pertama tauhid al-ilmi wal-ma'rifah, tauhid dari sisi kita mengilmui dan mengetahui. Ini kembali kepada tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Ya, karena sifatnya adalah keyakinan. Kita meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan, di dalam memberikan rezeki, dalam menguasai, dalam mengatur alam raya ini, dalam menolong, dalam ya, segala macam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkandung di situ al-asma wa sifat. Ya, meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang sempurna. Adapun tauhid al-amali wa talab itu kaitannya dengan amal, ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, yaitu dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah, kembalinya kepada tauhid al-uluhiyah. Dan tidaklah pembagian tauhid ini berdasarkan rai pendapat, ya, atau sekedar istilah saja. Tapi dia betul-betul diambil dari kitabillah azza wa jal. An-naul awal tauhidur rububiyah wa huwa ifradullah jalla wa ala bi af'alihi. Yang pertama adalah tauhidur rububiyah. Ya, tauhidur rububiyah adalah ifradullah jalla wa ala bi af'alihi. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya. Ya, seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala kita akui dan kita tauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara itu. Dalam menciptakan, dalam memberikan manfaat, ya, atau ya, mudarat, di dalam menolong, dalam memberikan rezeki, memberikan rahmat, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaitannya kalau tauhid ar-rububiyah kaitannya dengan af'alur rabb. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbeda dengan tauhidul uluhiyah, tauhidul uluhiyah kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh hamba-hamba. Ketika mereka beribadah, kepada siapa mereka beribadah? Kalau mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak kepada yang lainnya, berarti mereka mentauhidkan Allah. Ya. Tauhid Tauhidur rububiyah wa huwa ifradullahi jalla wa ala bi af'alihi minal khalqi war rizqi wal ihya'i wal imatati wa tadbiril umur. Fayaqtidul mar'u anna Allaha wahdahul khaliqur raziqul mudabbir al hayyul ladzi la yamut. Ya. Tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya dari menciptakan. Ini contoh. Ya, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur segala macam urusan. Ya. Fayaqtidul mar'u, maka seorang itu meyakini bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang mengatur seluruh urusan perkara yang ada di alam semesta ini. Ya, al-hayyul ladzi la yamut, yang maha hidup, yang tidak akan mati. Ya, ini tauhid ar-rububiyah. Ya, kaitannya dengan apa? Dengan af'alullah, dengan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. An-nauzani tauhid al-uluhiyah. Jenis yang kedua, macam yang kedua dari at-tauhid adalah tauhidul al-uluhiyah. Wa huwa ifradullahi jalla wa ala bi af'alil ibad allati yuqarribuna biha ilaihi subhanahu wa ta'ala, kaddu'a wal khauf war raja' war rahbati war raqbati wa tawakkul wal istiqamah wal istighatha wal dhabhi wal nadr wa ghairi dhalika min anwa'il ibadah. Tauhidul uluhiyah jenis yang kedua, ifradullahi jalla wa ala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan af'alil ibad, apa yang dilakukan oleh hamba, yaitu dengan ibadah. Ya, ini kembali kepada pengertian yang disebutkan tadi, ifradullahi bil ibadah. Ibadah siapa yang melakukan? Hamba. Ya. Allati yuqarribuna biha ilaihi, perbuatan-perbuatan hamba yang mendekatkan, ya, dengan perbuatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini fungsi ibadah. Ya, mendekatkan seorang hamba kepada Allah itu ibadah. Ya, seperti addu'a, ya, wal khauf war raja, doa, al khauf war raja, rasa takut, rasa berharap, rahbah wa raqbah, hampir sama maknanya. Ya, rasa takut dan berharap. Ya, wa tawakkul, tawakal dia kepada Allah. Ini ibadah. Ya, ibadah yang sifatnya qalbiyah, sifatnya hati. Istiqamah, seorang istiqamah di atas agama, istighatsah, dia meminta pertolongan ketika sulitnya. Ya. Adzabah, dia menyembelih. Wan nazar, dia bernazar. Ini adalah ibadah yang tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ghairi dzalika min anwa'il ibadah, dan yang selainnya dari berbagai macam bentuk ibadah. Fa yajibu an takuna al ibadatu bi jami'i anwa'iha lillahi subhanahu. Ya, maka wajib, ya, yang namanya ibadah dengan segala macam bentuknya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La yusrafu minha syai'un li ghairillah. Ya, tidak dipalingkan sedikit pun dari berbagai macam bentuk ibadah itu kepada selain Allah. Kalau dipalingkan kepada selain Allah, berarti dia sudah melakukan kesyirikan, dan syiriknya syirik akbar. Ya, syiriknya syirik akbar karena memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa tauhidul ibadah atau tauhidul uluhiyah. Wa huwa tauhidul amali wa huwa tauhidut talab wal qasd wa tauhidut ta'ah. Ya, istilah-istilah lainnya. Ini yang disebut dengan tauhidul ibadah. Ya. Atau tauhidul uluhiyah. Ya. Kadang kita dengar istilahnya tauhidul uluhiyah, tauhidul ilahiyah, tauhidul ubudiyah, tauhidul ibadah, tauhidul amali sebagaimana yang saya sebutkan tadi, tauhidut talab wal qasd, tauhidut ta'ah. Qala an-nau'u tsalits tauhidul asma'i was sifat. Wa huwa al-imanu bima asbathahu Allahu li nafsihi aw asbata lahu rasuluhu minal asma'i was sifat. Dan jenis yang ketiga atau macam yang ketiga adalah tauhid al-asma was sifat, yaitu beriman terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya, ini tauhid al-asma was sifat. Ini ketiga macam tauhid. Tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah dan tauhid al-asma was sifat. Qala hafizahullahu ta'ala hadhihi anwa'ut tauhid mustaqra'atun min kitabillahi azza wa jal. Fa kullu ayatin fil Qur'an tatahaddatsu an af'alillahi minal khalqi war rizqi wal ihya'i wal imatati wat tadbiril umur fa hiya fi tauhidir rububiyah. Wa hadza katsirun fil Qur'an. Ya. Dan ini macam-macam tauhid, ya, yang diambil dari kitabullah azza wa jal. Maka setiap ayat dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang perbuatan-perbuatan Allah dari penciptaan, memberikan rezeki, menghidupkan dan atau mematikan, ya, atau tadbirul umur, mengatur, pengaturan dari setiap perkara, ya, fahiya fi tauhidir rububiyah, maka ini adalah ayat yang, ya, mengandung tentang tauhid ar-rububiyah. Wa hadza katsirun fil Qur'an, dan ini sangat banyak di dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala, ya, beliau menyebutkan contoh dari ayat-ayat tersebut. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arshil azim sayaquluna lillah qul afala tattaqun qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Ya, ini salah satu ayat yang menyebutkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan juga pengakuan dari orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mereka tergelincir di dalam perkara uluhiyah. Dalam keadaan mereka mengetahui rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka melakukan kesyirikan dalam perkara ibadah. Qul limanil ard, katakanlah, ya, wahai Rasul, kepada siapa? Kepada kaummu. Limanil ard wa man fiha in kuntum ta'lamun. Ya, milik siapa? Kepunyaan siapa? Bumi dan apa yang ada di bumi tersebut, kalau kalian mengetahui, mereka akan saya kuluna lillah. Ya. Mereka akan mengatakan milik Allah. Afala tadzakkarun? Kenapa kalian tidak mau mengingat? Ya. Qul man rabbus samawati was-sab'i war rabbul arsil adzim? Sayaquluna lillah. Katakanlah, ya. Man rabbus samawati sab? Siapa Rabb? Rabb tujuh langit dan Rabb arsy yang maha agung. Ya, kalau makna Rabb di situ ada makna al-khalq, al-milk, wa tadbir. Ya. Yang menciptakan, yang memiliki dan yang mengatur. Mereka akan mengatakan saya quluna lillah, mereka akan mengatakan milik Allah. Afala tattaqun? Kenapa kalian tidak bertakwa? Ila akhir ayat. Semuanya menceritakan tentang apa? Tentang rububiyah Allah dan pengakuan orang-orang musyrik terhadap rububiyah Allah dan bagaimana mereka bisa dalam keadaan mereka mengakui rububiyah Allah. Allah yang mencipta, Allah yang memiliki dunia ini, langit, tujuh langit. Ya, arsy yang maha agung. Ya, begitu juga bumi dan seisinya. Ya. Yang seharusnya sebagaimana yang sering kita bahas bahwasanya pengakuan terhadap rububiyah ya yastalzim tauhid al-uluhiyah. Ketika seorang mengakui rububiyah Allah, dia mengakui bahwasanya hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang memberikan rezeki, hanya Allah yang mengatur alam raya ini. Apakah pantas baginya untuk beribadah kepada selain Allah setelah dia mengakui itu? Apakah pantas baginya untuk beribadah kepada yang sama-sama diciptakan? Ya. Pantas baginya untuk beribadah kepada sama-sama yang membutuhkan rezeki dari Allah? Ya. Konsekuensinya ketika dia mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan dia, dia harus beribadah hanya kepada Allah, hanya kepada yang menciptakan dia, bukan kepada yang sama-sama diciptakan oleh Allah. Ya, apalagi kalau dia yang membuat. Ya, apalagi kalau dia yang membuat. Ya, ini namanya keanehan. Ya. Wa qala ta'ala qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Sama ayatnya, hampir sama. Dan seperti ini banyak. Ya. Katakan may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapa yang memberikan kalian rezeki? Rezeki dari langit ataupun rezeki dari bumi? Ya. Atau siapa yang menguasai, yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Nah, yang menghidupkan dan matikan. Maka, waman yudabbirul amr. Dan siapa yang mengatur seluruh urusan ini? Ingat siapa yang ditanya ini? Ya, orang-orang musyrikin zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan para sahabat. Kalau para sahabat enggak perlu ditanya ini. Ya. Kenapa mereka yang ditanya, kita tahu dari mana? Karena ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqul afala tattaqun. Maka katakan pada mereka, kenapa kalian tidak bertakwa? Ya, sudah kalian mengetahui semua ini. Ya, mereka mengatakan fasayaquluna Allah, mereka niscaya akan mengatakan Allah. Allah yang memberikan rezeki dari langit dan bumi. Mereka akui, subhanallah. Ya, Allah yang menguasai pendengaran dan penglihatan. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Allah yang mengatur seluruh urusan. Terus kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Kenapa kalian tidak mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah? Ini terjadi kontradiksi. Ya, karena apa? Karena seharusnya ketika seorang itu mengakui rububiyah Allah, itu konsekuensinya dia harus beribadah hanya kepada Allah. Tapi ini terjadi kontradiksi. Ya. dan pengakuan mereka terhadap rububiyah Allah tidak bermanfaat sama sekali untuk mereka. Justru menjadi hujjah atas mereka. Kenapa kalian dalam keadaan demikian masih juga melakukan kesyirikan? Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa hakadha kullu ayatin fiha dzikru khalqis samawati wal ard wa khalqil makhluqat fa inna hadza fi tauhid rububiyah. Begitu juga setiap ayat yang padanya terdapat penyebutan penciptaan langit-langit dan bumi, penciptaan para makhluk, maka ayat ini ya mengandung perkara tauhid ar-rububiyah. Ya. Wa kullu ayatin fiha dzikrul ibadah bi an tatahaddatsa 'anil amri bi ibadatillah wan nahyi 'anil syirk fa inna hadza fi tauhidil uluhiyah. Dan setiap ayat yang dalamnya disebut penyebutan ibadah, ya, menyebutkan tentang perintah untuk beribadah pada Allah, larangan untuk melakukan kesyirikan, maka ya ayat ini juga ayat ini terdapat padanya tauhid al-uluhiyah. Ya, wa kullu ayatin tatahaddatsu an asma'illahi wa sifatihi fa inna hadza fi tauhidil asma'i was sifat. Dan setiap ayat ya yang di sana terdapat tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, ya, fa inna hadza fi tauhidil asma' was sifat, maka ayat tersebut adalah tentang tauhidul asma' was sifat. Fa kullu hadhil anwa fi kitabillah. Ya. Setiap macam dari jenis tauhid ini ada di dalam kitabullah. Walidzalika qala al ulama at-tauhidu thalathatu aqsam. Tauhidul uluhiyah, tauhidur rububiyah, wa tauhidul asma'i was sifat. Ma ja'u bihadha min indihim wa inna mastaqra'uhu min kitabillahi subhanahu wa ta'ala wa sayati li hadha ziyadatu bayan insyaallah. Karena itulah para ulama mengatakan bahwa tauhid itu terbagi menjadi tiga macam. Tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, dan tauhid al-asma' wa sifat. Mereka tidak membawa atau menyebutkan tentang tiga macam tauhid ini dari sisi mereka, tidak. Akan tetapi setelah mereka meneliti dan membaca, ya, mereka kesimpulkan dari apa yang ada dalam kitabullah subhanahu wa ta'ala. Dan ini akan datang penjelasan lebih lanjut insyaallah ta'ala. Ini tentang macam tauhid. Bahwasanya tauhid terbagi menjadi tiga, tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhid al-asma was sifat. Qala at-tauhid ar-rabi at-tauhid indal mutakallimin. At-tauhid indal mutakallimin. Tauhid indal mutakallimin. Tauhid di sisi mereka ahlul kalam, ahlul filsafat. Ya. Dan perbedaan, ya, sebagaimana yang telah disebutkan sering, mereka ahlul filsafat, ahlul kalam, ketika mereka ingin mengisbatkan wujud Allah, ya, apakah Allah subhanahu wa ta'ala itu ada atau tidak, ya, mereka kosongkan dulu kesimpulannya dari awal bahwasanya Allah itu tidak ada dulu, baru nanti dicari dalil segala macam berdasarkan akal pemikiran mereka, dan mereka pikir mereka hebat, ya, baru nanti ada kesimpulan. Ya, kesimpulannya antara Allah itu ada atau Allah itu tidak ada. Ya, atau dengan bahasa mereka Tuhan itu ada atau tidak ada. Ya, berbeda dengan kaum muslimin. Ya, bahwasanya kita sudah mengetahui bahwasanya Allah itu ada. Ya, kita sudah meyakini itu. Ya, sejak kapan kita meyakini bahwasanya Allah itu ada? Kita tidak ingat. Memang karena sudah dari fitrahnya. Ya, sudah dari fitrahnya. Iya kan? Ya, baru nanti dalil-dalil, ayat-ayat, apakah ayat sam'iyah atau kauniyah, ayat-ayat dari kitabullah, ya, ataupun ayat-ayat kauniyah yang berupa tanda-tanda kuasaan Allah itu memperkuat. Ya, tapi kita sudah ada keyakinan itu. Nah, keyakinan yang ada ini ingin dikesampingkan dahulu oleh mereka. Ya, dengan kesimpulan akhir nanti, ya, kalau ada yang mengatakan Tuhan itu ada, ada yang mengatakan Tuhan itu tidak ada, tidak ada. Dan bagi mereka yang mengatakan Tuhan itu ada, ini seolah-olah ini sudah menjadikan puncak keimanan mereka. Ya, padahal itu pun masih belum apa-apa. Karena ada konsekuensi-konsekuensi. Yang dituntut dari kita adalah apa? Ibadatullah. Dan itu hikmah penciptaan kita. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, kalau sekedar meyakini bahwasanya Allah itu ada, ya, berarti Abu Jahal lebih hebat. Dia tidak sekedar meyakini Allah itu ada. Dia meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan. Dia meyakini bahwasanya Allah yang memberikan rezeki. Ya. Mereka pembahasan sebagaimana yang disebutkan Syekh, pembahasan mereka ahlul kalam tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak lepas dari perkara rububiyah dan hanya sebatas itu. Ya. Lihat bagaimana teori-teori mereka. Mungkin sebagian antum yang pernah kuliah, pernah mendapatkan, ya, mata kuliah filsafat. Ya, teori materialis bahwasanya Tuhan itu tidak ada atau Tuhan itu sudah mati, kata mereka. Lihat apa yang dilakukan, ya, institusi pendidikan yang mengatasnamakan Islam, ya, mensifati Tuhan dengan sedemikian kejinya. Yang kita tidak pernah dengar itu dari orang-orang, orang kafir. Ya, mengaku sebagai ini. Ini akibat apa? Ilmu kalam. Salah. Tapi sok pinter. Nah, itu susah. Ya, sok pinter. Yang dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah tentang ilmu kalam, ya, layak yang seorang yang pintar dia enggak butuh ilmu kalam, ilmu filsafat. Seorang yang bodoh enggak ada manfaatnya ilmu itu tersebut jadi dia. Untuk apa? Kalau dia pintar, dia enggak akan butuh ilmu kalam ini. Kalau dia bodoh, enggak ada manfaatnya ilmu kalam untuk dia. Ya. Tapi ini kenyataan, harus kita jelaskan. Ya. Bagaimana konsep ketuhanan oleh mereka yang sekali lagi hanya terbatas kepada apa? Perkara rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yang bagi mereka ini adalah sebagai puncak keimanan. Ya. Ya. Kalau sebatas pada itu, sekali lagi, ya, kaum musyrikin di zaman Rasulullah SAW pun mengakuinya. pun mengakuinya. Ya. Jadi ketika kita membahas tidak hanya terbatas pada tauhid rububiyah, tapi apa yang menjadi konsekuensi ketika seorang sudah mengakui tauhid rububiyah tersebut, yaitu bagaimana dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang menjadi tuntutan dari kita. Ya. Bukan terbatas kepada tauhid rububiyah, tapi pada tauhid al-uluhiyah. Kalau seorang sudah menetapkan Allah itu ada, kalau seorang sudah menetapkan bahwasanya Allah itu yang menciptakan, terus apa? Selesai sampai di situ? Ya tidak. Ya? Apa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan hikmah yang sangat mulia, yang sangat agung, yaitu agar kita beribadah hanya kepada Allah. Terus kalau kita sudah tahu bahwasanya kita di dunia ini tugasnya adalah ibadah kepada Allah, bagaimana cara kita beribadah? Ya. Subhanallah, itu urutannya ada di al-usul salasa. Ya. Innallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala, kata Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahab. Allah menciptakan kita, memberikan rezeki pada kita, dan tidak membiarkan kita begitu saja. Ya. Kita diciptakan dengan suatu tujuan, dengan suatu hikmah, yaitu beribadah kepada Allah. Bukan penciptaan yang sia-sia, bukan penciptaan yang main-main. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Ya, arsala ilaina rasulan. Allah utus kepada kita seorang rasul yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara beribadah kepada Allah. Dan juga bukan seperti apa yang mereka katakan, banyak jalan menuju ke Roma. Ya, yang penting orang itu beribadah pada Allah, hatinya beribadah, caranya terserah pada masing-masing. Kalau demikian keadaannya, untuk apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus? Tidak ada fungsinya kalau begitu. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus pada kita untuk mengajarkan kepada kita bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan jalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekedar seperti tadi, yang penting ibadah, caranya terserah masing-masing. Ya. Tidak perlu ada aturan syariat kalau begitu. Karena orang akan ya menafsirkan ibadah sesuai dengan tafsirannya masing-masing. Dan inilah yang bikin orang sering keblinger. Ya, sok pinter, sok hebat. Ya, akhirnya dia sendiri yang keblinger. Ya. Akibat apa tadi awalnya? Ilmu kalam, ilmu filsafat. Ya. Orang yang bodoh tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu kalam. Orang yang pintar enggak butuh terhadap ilmu kalam. Terus untuk apa belajar ilmu kalam kalau begitu? Ya, yang masukkan ilmu kalam di sini ilmu filsafat. Dan lebih khusus filsafat ketuhanan. Ya, kayaknya tiap mata kuliah ada itu. Tiap kuliah itu. Ya. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang at-tauhid indal mutakallimin. Naktafilahu subhanahu wa bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.